Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita melanjutkan Mutamimah Al-Jurumiyah dan kita sekarang di halaman 576. Di naskah yang saya pegang, kita di halaman 57. Wa ammal asma'u sitta, wa ammal asma'u sitta. Ya, silakan bergantian membaca. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa ammal asma'u sitta faturfa'ul bilya'i wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya faturfa'u bil wawi faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i bi syartin an takuna mudhafatan fa in afradat 'anil idafati bi syarti kasrahnya satu bi syarti an takuna mudhafatan fa in afradat 'anil idafah fa in ufridat 'anil idhafah u'ribat bil harakat adh-dhahirah nahwu walahu akhun wa inna lahu aban wa banatul akhi. Ya, hasab qala al-musannif rahimahu ta'ala, wa ammal asma'u sitta, adapun isim-isim yang enam. Asma'ul Sitta disebut juga Asma'ul Khamsa dengan membuang Hanuka 6 atau Hanun. Qala adapun Asma'ul Sitta faturfa'ul bilwawi, dirofa' dengan wawu, yaitu marfu' tandanya wawu, watun sobu bil alifi, nasob tandanya alif, watujarru bil ya'i, dan dijarkan dengan ya. Bisyarti dengan syarat, antakuna mudhafatan dengan syarat asma'u sitta ini mudhaf. Nah, ada yang mudhaf ilai, asma'u sittanya mudhaf. Seperti abuka, ab di situ mudhaf, abu mudhaf, kafnya fimali jarin mudhafun ilai. Atau abu muhammadin, abunya mudhaf, muhammadin mudhafun ilai. Aku Zaidin, Zu Malin, Hamu Ki. Nah, itu contoh-contoh untuk yang memenuhi syarat, yaitu apa? Antakuna mudhafatan, dia berupa asma'ul sitta yang mudhaf. Fa'in ufridat anil idhafa, jika disendirikan dari idhafa, maksudnya jika tidak mudhaf, u'ribat bil harakati dhohiro, maka di'irab dengan harakat dhohiro. Nah, artinya bukan i'rab ropak tandanya wawu, bukan dengan i'rab ropak tandanya wawu, nasob tandanya alif, jar tandanya ya, bukan dengan itu, namun dengan rofak tandanya doma, nasob tandanya fathah, dan majrur tandanya kasro. Assalamualaikum. Qala walahu akhun. Naam. Wa inna lahu aban. Wa banatul akhi. Naam, di situ syahidnya akhun. akhun marfu' tanda rafa'nya doma bukan wawu. Begitu juga inna lahu aban, aban di situ mansub, tanda nasubnya fathah bukan alif. Demikian juga yang mudhaf ilaih banatul akhi. Naam. Di situ mudhaf ilaih majrur, tanda jarnya kasrah bukan ya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat pertama. Apa itu? Antakuna mudhafatan. Syarat pertamanya asma'u sita itu harus mudhaf. Pada contoh-contoh yang kita baca tadi, asma'u sitanya tidak mudhaf, karena itu di'irab dengan harokat. Naam. Barakallahu fikum. Naam, silakan di'irab. Walahu akhun. Walahu akhun wau al-hasab maqablah. Lahu lam harfu jar, hu majrur bilam. Alha alhau majrur dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jar. Akhun akhun mubtada muakhar fi mahalli raf'in marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah li'annahu ismul mufrad. Kita ulang. Al-wawu ala hasab ma qablaha lam harful jar, lahu lam harful jar, ha domir mutasil mabni ala domi fi mahali jarin. Ha dekat kita katakan fi mahal karena isim mabni. Kalau isim mabni kita katakan fi mahal, fi mahali jarin. Kalau majrur untuk isim yang mu'rab ya, yang mu'rab kita katakan majrur. Lam harful jar, ha domir mutasil mabni ala domi fi mahali jarin. Atau ringkasnya lam harful jar, ha fi mahali jarin. Nah, boleh gitu. Akhun ulang jar wal majrur, lam tadi dan setelahnya boleh dikatakan jar majrur khobar muqaddam atau muta'alik bi khobar muqaddam. Akhun mubtada muakhar marfu alamatu raf'ihi dhamma. Nah, Pak Ahmad, inna lahu aban. Inna lahu abadan. In harfu inna harfu mabni ala fathah. Harfu nasbin wa taukidin. Harfu taukidin wa nasbin. Wa nasbin. Lahu la harfu jarin. Ya, lam harfu jarin. Hu al-ha'u. Al-ha'u domir domir muttasil mabni ala dhammi. Ya, fi mahalli jarrin. Ya, ahsanta. Aban aban sebentar. La wal jar wal majrur lahu jar wa majrun. Ya, fi mahalli raf'in sebagai raf'in khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Iya, atau boleh dikatakan muta'alliq bi khabar muqaddam mahdhuf. Mahdhuf. Aban ya, aban aban ismun. Ismu inna mansubun. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, al-fathah. Ahsanta. Ismu boleh ditambah ismu inna muakhar mansub alamatu nasbihi fathah. Nah, wa banatul akhi kalimat tidak sempurna untuk potongan contoh ini. Namun syaitnya akhinya di situ mudhafun ilaih majrur alamatu jarihi kasrah. Iya, silakan baca Pak Ahmad. Matan, baca matan. Wa antakuna idhafatuha di ghairi ya'i al-mutakallim. Fa in udifat ila al-ya'i u'ribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qablaha al-ya'i. Nahwu inna hadha akhi. Wa antakuna mukab. Cukup, hasib. Ya, kita baca syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu wa antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. idafahnya tidak kepada ya mutakallim. Tadi disebutkan syaratnya harus mudhof. Lalu disebutkan di sini mudhofnya bukan kepada ya mutakallim. 6. Fa in udhifat ila ya'il, apabila dimudhofkan kepada ya, kepada ya mutakallim yang artinya untuk pembicara. Fa in udhifat ila ya, apabila dimudhofkan kepada ya mutakallim, u'ribat, maka di'rab biharakatin muqaddaratin. Di'rab dengan harakat muqaddarah ala ma qabla ya, pada sebelum ya, harakat muqaddarahnya pada sebelum ya. Nahwu inna hadha akhi. Nah, syahidnya di situ akhi. Nam akhi marfu di situ. Marfu apa tanda rafa'nya? Doma muqaddarah. Kenapa? Karena mudhaf kepada ya mutakallim. Nam doma muqaddarah mana min dhuriha istighalu mahal bi harakatil ya mutakallim. Seperti untuk mengucap ja'a ummi, ja'a kitabi, ja'a waladi, ja'a akhi, ja'a abi, dan seterusnya. Semuanya i'rabnya dengan harokat muqaddaro karena isim tersebut bersambung dengan ya mutakallim. Abu Isa, di i'rab Abu Isa. Inna hadha akhi. Inna hadha akhi. Inna harfu nasbin wa taukidin. Hadha ismun isyaratin mabniyun alal fathi. Akhi, akhi khabar, akhi akhun mudhafun ilaih mudhafun walia mutakallim mudhafun ilaih majrurun wa akhi khabarun marfu'un wa alamat rafi'i ad-dhammah muqaddarah mana'a min duhuriha ishtighal mahal harakatil munasabah. Ya, kita ulang. Inna hadha akhi. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Hadha al-ha harfu tanbi, dha ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahali nasbin ismu inna. Akhi khobar inna marfu'un alamatur rafi'hi doma muqaddaro ma'na amiduriha istiqalu mahal biharokatil munasaba bilya mutakalim wahuwa mudab alya domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin mutafun ilai. Nah, lanjutan bacaan Abu Salma. Antum Abu Isa lanjut wa antakuna Abu Isa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an takuna mukabbaratan fa in sughirat u'ribat bil harakati adh-dhahirati nahwu hadha ubay hadha ubayyuka. Naam, barakallahu fikum. Wa an takuna mukabbaratan. Syarat berikutnya, asma'u sita ini berupa isim-isim yang mukabbara. 6. Apa arti mukabbara? Artinya isim tersebut tidak terkena tasghir. 6. Tidak ditasghir, tidak mengalami pengecilan bentuk atau peremehan atau yang semisalnya. Seperti rajulun menjadi rujailun. Kalau rajulun mukabbaranya, tasghirnya rujailun. Kitabun isim yang mukabbara, kalau ditasghir menjadi kutayyibun. Kolamun menjadi kulaimun, dan seterusnya. Nah, wantakuna mukabbaratan fa in sughirat u'ribat bil harakati dhahira. Hendaknya asma'u sita ini dalam keadaan mukabbara. Jika ditaskhir u'ribat, maka di'rab bil harakati dhahira, dengan harakat dhahira. Nahu hadha ubayyuka, abun taskhirnya ubayyun. Askur abun apa taskhirnya? Ubayyun. Abun artinya bapak, kalau ubayyun bapak kecil. Nah, atau artinya bapak yang remeh atau yang semisalnya. Akhun apa taskhirnya? Ukhayyun. Hamun humay humayyun. Nah. Famun fuwayhun. Nah. Artinya apa? Isim-isim yang asma'u sita ini bisa terkena taskhir. Ketika terkena taskhir, maka i'rabnya dengan harokat dhohiro, meskipun mudhof. Nah, seperti meskipun mudhof, meskipun terpenuhi syarat mudhof, dan mudhofnya juga bukan kepada ya mutakalim. Seperti contoh ini, hada ubayyuka. Ubayyuka mudhof tidak? Mudhof bukan? Mudhof. Dan mudhofnya kepada ya mutakalim atau bukan? Bukan kepada ya mutakalim. Berarti terpenuhi syarat yang pertama, karena dia mudhof, ya kan? Terpenuhi enggak syarat yang kedua? Terpenuhi. Yaitu mudhofnya bukan kepada ya mutakalim. Namun tidak terpenuhi pada syarat yang ketiga. Apa itu? Tidak mukabbaro, terkena taskhir. Hada ubayyuka, hada ubayyuka. Hada apalagi contoh lain? Ukhayyuka. Naam. Barakallahu fikum. Silakan di'rab Abu Salma. Hada ubayyuka. Hada ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada'. Ubayyuka khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi al-dhammah ubayyu wa huwa mudhof al-kaf domirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahali khobarun mudhof ilaih. Nah, barakallahu'alaikum. Hada ubayyuka fi mahali jarin. Ubayyuka kafnya fi mahali jarin mudhofin ilaih. Ya, fi mahali jarin. Ha litanbi. Hada ha litanbi. Da ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada. Ubayyuka ubayyu. Ubayyu khabar marfu alamat rafihi doma wa huwa mudhof. Kaf domir mutasil mabni ala al-fatih fi mahali jarin mudhofun ilaih. Naam. Barakallahu'alaikum. Ini untuk yang taskhir abun. Kalau taskhir akhun apa? Ukhayyuka. Akhun ukhayyun. Ukhayyun. Maka kita katakan hada ukhayyuka. Hada ukhayyuka. Atau ukhayyuhu. Atau ukhayyuhum. Nah, untuk hamun apa taskhirnya? Humayyun. Humayyun. Maka kita katakan hada humayyuka. Hada humayyuki. Humayyuka. Nah, humayyuki. Untuk famun apa taskhirnya? Fuwaihun. Hada fuwaihu Zaidin. Atau hada fuwaihuka. Hada fuwaihuka. Ini mulut kecilmu. Naam. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan Abu Salma. Wa antakunu mufrodatan fa inna sunibat sunyat fa in sunyat au jumi'at u'ribat i'robat i'robal musanna wa muj wa majmu'i wal afsah fi alhani an-naqsu ay hadfu akhirihi wal i'robu bil harakati ala nuni nahu hadha hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Ya, ahsanta. Qala al-mu'allif rahimahullah wa antakuna mufradatan fa in thuniyat aw jumi'at u'ribat i'rabal mutsannal wal majmu'. Dan asma'u sita ini hendaknya ia itu mufradah dalam keadaan bentuk tunggal. Nah, syarat yang ke empat, syarat yang keempat yaitu asma'u sita ini harus dalam bentuk tunggal. Apabila thuniyat dibuat musanna, apabila dia itu berbentuk musanna, au jumi'at atau dibuat jamak, berbentuk jamak, u'ribat i'rabal musanna wal majmu', maka di'irab dengan i'rab isim musanna dan isim jamak. 6. Isim musanna apa i'rabnya? Rafa' tandanya alif, mansub dan majrur tandanya ya. Apa i'rab isim jamak? Nah, jika jamaknya mudzakkar salim, maka marfu' tandanya wawu, mansub dan majrur tandanya ya. Jika jamaknya jamak taksir, maka marfu' tandanya doma, mansub tandanya fathah, majrur tandanya ya. Majrur tandanya kasroh. Afan, majrur tandanya kasroh. 6. Barakallahu fikum. Nah, seperti abun bisa di'irab dengan isim musanna. Ketika dibuat musanna, maka di'irab dengan alif. Abun menjadi apa? Abawani. Nah, ketika huruf marfu' tandanya alif, ketika mansub dan majrur tandanya ya, yaitu apa? Abawaini, abawaini. Nah, kemudian dibuat jamak. Jamaknya bisa jamak mudzakkar salim, abun abuna, abina. Bisa juga jamak taksir apa? Abaun. Nah, itu. Ketika abun ini dibuat jamak mudzakkar salim, maka marfu' tandanya wawu. Kemudian mansub dan majrur tandanya ya, abuna abina. Nah, itu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim ya. Kemudian ketika dibuat jamak taksir abaun. Kita baca abaun. Abaun, abaan, abain. Nah, berarti ketika marfu' tandanya doma, mansub dan mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasrah. Nah, barakallahu fikum. Yang abun perlu dilihat lagi ya, apakah bisa dibikin jamak, apakah bisa mulhaq. Nanti lihat ulang, karena mulhaq itu kaitannya dengan yang sudah berlaku pada orang Arabnya. Apakah bisa abun menjadi abuna? Nah, perlu dilihat ulang. Kalau jamak taksir sudah jelas ada jamak taksirnya. Abun jamak taksirnya apa? Abaun, ada itu. Nah, untuk yang jamak mulhaq bil jamil mudzakkar salim perlu dilihat ulang. Ana ragu apakah ada atau tidak jamak mudzakkar salimnya. 6. Yang mulhaknya perlu dilihat ulang. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian disebutan. Nah, kita ulang ya. Wa antakuna mufradatan wa in thuniyat au jumi'at au aribat i'rabal mutsanna wal majmu'. Hendaknya asma'u sita ini dalam bentuk tunggal mufrad, apabila dibuat musana atau jamak, maka di'irab dengan i'rab musana dan i'rab jamak. Nah, apa musananya abun? Abawani. Apa musananya akhun? Akhawani. Apa musananya hamun? Hamawani. Hamawani. Hamun musananya hamawani. Hamawani. Nah, apa musananya famun? Hamawani. Kalau asalnya apa famun? Ada yang mengatakan fauhun, ada yang mengatakan fuhun. Nah, kalau asalnya fuhun berarti fuhani. Kalau fauhun, fauhani. Nah, ada yang mengatakan asalnya fauhun, ada yang mengatakan fuhun. 6. Barakallahu fikum. Hanun apa asalnya? Hanun. Hanawun. Maka ketika dibuat musanna menjadi hanawani. Nah, barakallahu fikum. Adapun dhu musannanya adalah dhu dawa, ya salah dawa. Dhu malin dawa malin. Barakallahu fikum. Nah, itu ketika dibikin musanna maka di i'rab tandanya alif, ketika marfu, ketika mansub tandanya ya menjadi menjadi akhwain, akhawa, akhawaini, abawaini, hamawaini, nam hana waini, fu haini. Barakallahu fikum. Atau yang dhu menjadi dawa atau dawai, atau menjadi dawai. Nah, itu ketika musanna. Adapun ketika jamak maka di'rab dengan harokat. Abun jamaknya abaun, maka antum katakan ja'a abauka. Nah, kalau yang musanna ja'a abawaka. Yang musanna antum ucap apa? Ja'a abawaka. Itu ya. Marfu' tandanya alif bahwa mudhaf, kaf fi marjarin mudhafun ilai. Ja'a abawaka. Ja'a akhawaka, ja'a hamawaka, ja'a hanawaka. Nah, ra'aitu abawaika, ra'aitu apa? Akhawaika. Ra'aitu apa lagi? Hamawaika. I'rabnya i'rab isim mufanna. Meskipun mudhaf, meskipun mudhaf. Nah, dan mudhofnya kepada bukan kepada ya mutakallim. Namun di situ dalam bentuk musanna. Maka di irfa. 6. Ja'a abauka, ra'aitu abaaka, marartu bi abaika. Yang yang akhun apa? Jamaknya apa akhun? Jamak taksir ikhwatun atau ikhwanun. Ja'a ikhwatuka atau ikhwanuka, ra'aitu ikhwataka atau ikhwanaka, marartu bi ikhwatika atau bi ikhwanika. Nah, itu ketika isim-isim ini berbentuk musanna atau jamak maka di i'rab dengan i'rab isim musanna atau i'rab isim jamaknya. Isim jamaknya. Na'am, barakallahu fikum. Qala wal afsahu fi hanni an-naqsu, dan yang fasih pada i'rab hanni adalah an-naqsu. Ai arti-arti dari naqsu hadfu akhirihi, membuang huruf akhir, yaitu membuang huruf akhir yang akhir-akhir huruf itu apa? Hanun apa asalnya? Hanawun. Hanun asalnya hanawun, wawunya dibuang. Nah, wal i'rab bil harakati ala nun, dan i'rabnya harakat pada nun. Nahwu hada hanuka. Mana yang dibuang? Wawu, karena hanun asalnya hanawun kan. Ketika berlaku i'rab, ketika i'rabnya diikutan kepada i'rab yang itmam yang sempurna, maka kita katakan hada hanuka, ra'aitu hanaka, marartu bi hanika. Nah, ini i'rabnya i'rab itmam, yaitu marfu tandanya wawu, mansub tandanya alif, majrur tandanya ya. Namun yang masyhur untuk hanuka adalah i'rabnya i'rab an-naqsu. Apa itu naqsu? Membuang huruf akhir. Nah, wawunya dibuang. Yang hanawun berubah menjadi hanun, itu maksudnya. Sehingga ketika rafa dikatakan hada hanuka, ketika mansub dikatakan ra'aitu hanaka, ketika majrur dikatakan pada contoh marartu bi hanika. Nah, maka i'rabnya dengan harokat dhohiro. Hada hanuka, hanuka khobar marfu alamat rafihi doma, wahu mudab kafih mahlijarin mudafun ilai. Ra'aitu hanaka, hanaka mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fatha, wahu mudab kafih mahlijarin mudafun ilai. Marartu bihanika. Nah, saya tahu beda di i'rab. Marartu bihanika. Marartu bihanika. Bihanika. Ya. Wa marartu bihanika, wau harfu atfin, marartu fi'lin madin mabniun mabni ala sukun mabniun ala sukuni litis olihi bita ilmu taharikah wata'u domirun mutasilun mabniun ala dumi fi mahali rof'in fa'ilun bihanika fi harf mujarin hanika majrurun bibi wahuwa mudhaf wal kafu domirun mutasilun mabniun ala fathi fi wal kafu domirun mutasilun mabniun ala fathi fi mahali jarin, fi mahali jarin wahuwa mudhafun ilaih. Nam kita ulang wa marartu bi hanika al wawu harfu atfin marartu marra fi'lun madin mabni ala sukun li tisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin wa ta'u dhamir mutasil mabni ala dhommi fi mahli raf'in fa'ilun ba harful jar hanika hani majrur bil ba wa alamatu jarihi kasra wa huwa mudhaf kaf dhamir mutasil mabni ala fathi fi mahli jarin mudhafun ilai. Nah, lanjutan bacaan satu berbeda. Walihada lam yu'attuhu sahibul ajrumiyah wala ghairuhu fi hadhil asma waj'aluha khamsah. Nah, qala al-musannif rahimahullah walihada karena itu. Nah, karena itu karena apa? Karena tadi bahwasanya lugah yang fasih pada han itu anaksu, membuang wawu, membuang huruf terakhir, maka karena itu walihada karena itu lam ya'udduhu sahibul jurumiyah, karena itu sahibul jurumiyah tidak menganggap hanun sebagai asma'us termasuk dari isim yang di i'rab dengan harokat wawu ya alif ataupun ya, artinya bukan dianggap sebagai asma'ul sita, sehingga dikatakan asma'ul khomsa. Di jurumiyah dikatakan apa? Asma'ul khomsa, sebab tidak menganggap hanuka, tidak menganggap hanu. Nam walihada lam ya'udduhu sahibul jurumiyah wala ghairuhu fi hadhil asma', karena itu sahibul jurumiyah dan selain sahibul jurumiyah, siapa sahibul jurumiyah? Muhammad bin Muhammad bin Dawud Asun Haji. Nah, karena itu penulis kitab Sahihul Jurumiyah tidak menganggap Hanuka sebagai Asmaul Khamsah. Nah, walau ghairuhu fi hadhil asma. Nah, dan juga selain Sahihul Jurumiyah tidak menganggap Hanuka sebagai Asmaul Khamsah. Kalau dianggap berarti dikatakan Asmaul Sitta. Nah, waja'aluha khamsatan, dan menjadikan isim tersebut lima, disebut dengan apa? Asma'ul khamsa. Yang menganggap ini sebagai bagian daripada yang menganggap ini seperti abuka akhuka, ya, yang menganggap handuka seperti abuka akhuka, maka dikatakan asma'ul sita. Barakallahu fikum. Dan tadi disampaikan bahwa ada anaksu. Nah, ada anaksu. Barakallahu fikum. Karena dalam i'rab asma'ul sita atau asma'ul khamsa ada tiga wajah. I'rab asma'ul khamsa atau asma'ul sita itu ada tiga wajah. Nam, barakallahu fikum. Yaitu ada yang disebut dengan lugha al-itmam sempurna. Nam, ini selain yang bu, ya, selain yang du sama yang famun. Ada lugha itmam, ada lugha yang dikatakan dengan al-qasru. Nah, ada lagi lugha yang dikatakan dengan an-naqsu. Ada yang al-itmam, ada an-naqsu, ada al-qasru. Nah, barakallahu fikum. Yang lugha itmam yang biasa kita baca dalam pembahasan ini, yaitu ketika marfu tandanya wawu, ketika mansub tandanya alif, ketika majrur tandanya ya. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Ini lugha apa disebut lugha itmam. Nah, dan logo kedua adalah logo disebut dengan al-qasru, yaitu menjadikan alif pada semua keadaan. Ja'a abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka. Ja'a akhoka ra'aitu akhoka marartu bi akhoka. Semuanya alif. Itu ya. Barakallahu fikum. Ja'a hamaka ra'aitu hamaka marartu bi hamaka. Nah itu. Seperti ucapan penyair, inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Nah, sehingga di situ inna abaha wa aba abaha. Wa aba abaha. Aba di situ mudhof, abahanya fi mahalli jarin mudhofun ilai. Aba mudhof, abaha berikutnya adalah mudhofun ilai. Majrur alamatu jarihi alif. Naam. Karena menetapi alif ya, untuk asmaul khamsah mereka menetapi alif. Itu lugha apa lugha? Al-Qasr. Lalu berikutnya adalah lugha an-naqsu. Yang lugha an-naqsu ini yang disebutkan di sini adalah membuang huruf akhir. Yaitu dikatakan ja'a abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Ja'a akhuka ra'aitu akhoka marotu bi akhika. Nah, ja'a hamuka ra'aitu hamaka marotu bi hamika. Lugha apa disebut? Lugha an-naqsu. Dan lugha an-naqsu ini menurut pendapat yang kuat terjadi pada apa? Hanu, pada hanu. Ja'a. Ja'a hanuka ra'aitu hanaka marotu bi hanika. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita ambil sedikit lagi. Wa amal amthilatul khamsah fahiya kullu fi'lin ittasala bi. Adapun asmaul khamsah, maka dia itu adalah setiap isim yang ber kullu fi'lin afan. Wa amal amthilatul khamsah, adapun amthilatul khamsah fahiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyah. Kemudian dhamiru jam'in, dhamiru mu'annasil mukhatabah. Nah, itu ya, itu disebut dengan asmaul amsilatul khamsah. Ya, kita ulang. Wa amal amsilatul khamsah, adapun fiil yang contoh fiil yang lima, adapun contoh fiil yang lima disebut dengan asmaul, disebut dengan af'alul khamsah. Ada yang mengatakan amsilatul khamsah, dan yang terbaik disebut dengan amsilatul khamsah contoh fiil yang lima. Kenapa? Karena fiilnya berjumlah sangat banyak. 6. Bukan terbatas pada 5. Wa amal amthilatul khamsah fahiya qulu fi'lin ittasala bihi. Adapun amthilatul khamsah, maka dia itu setiap fi'il yang bersambung dengan dhamiru tasniyatin, dhamir tasniyah, dhamir yang memiliki arti fa'ilnya 2 yaitu alif. Nahwu yaf'alani wa taf'alani. Nah, mana dhamir tasniyah itu? Alifnya itu. Nah, alifnya ya. Dan ini untuk contoh wazan yang sulasi. Adapun untuk wazan yang lebih dari sulasi, seperti kita katakan yastaf alani, tastaf alani, apalagi seperti taf iftataha, yang ini iftaala, if ta'al yafta'alani, yafta'alani, tafta'alani, apalagi yang contoh wazan yang lain. Tafa'ala misalkan, tafa'ala yaitu tafa'ala ya tafa'alin, ya tafa'alani, tatafa'alani. Wazan lain contohnya, wazan lain apa? Tafa'ala, menjadi tafa'alani atau yatafa'alani, tatafa'alani atau yatafa'alani. Itu masuk, berarti wazannya bisa masuk banyak. Yang penting fi'il tersebut berakhiran alif yang diawali dengan huruf mudhara'nya ya ataupun ta. Gitu ya. Kemudian au dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jama', yaf'aluna. taf'aluna, yaf'aluna. Contoh lain selain wazan sulasi apa? Yatafa'aluna, tatafa'aluna. Apalagi? Yufa'iluna, tufa'iluna, yufa'iluna, tufa'iluna, yuf'iluna, tuf'iluna. Apalagi? Yastaf'iluna, apa? Yastaf'aluna, tastaf'aluna. Ya, yanfa'iluna, tanfa'iluna. Yang itu ya, contoh-contohnya sangat banyak untuk wazan, apalagi untuk mausunnya. Au dhamirul mu'anasil mukhatabah, atau bersambung dengan dhamir mu'anasil mukhatabah, seperti taf'alina. Taf'alina untuk fi'il sulasi, untuk silen sulasi apa antum katakan? Tufa'alina, tufa, tufa'alina, tuf'ilina, tastaf'ilina. Apalagi? Infa'ili, tanfa'ilina. Ya, apalagi? Fi'il, fi'il mudhari'nya, apa mudhari'nya? Tastaf'ilina. Tastaf'ilina, apalagi? Taf'aw, taf'awilina. Nah, dan seterusnya ya. Artinya apa? Ini contoh-contoh untuk wazan yang sulasi. Tinggal antum mengganti menjadi wazan yang selain sulasi. Yang wazan-wazan ini telah antum pelajari, telah antum bahas, telah kita baca juga pada kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini wazan-wazan ini ketika marfu, amsalatul khamsah ini ketika marfu tandanya apa? Sebutun nun. Nah, kita baca fa innaha turfa'u bi thubutin nun, fil-fil ini ketika rafa' tandanya thubutun nun, tetapnya nun, watun sobu watu jizamu bi hadfiha, dan dijasm, dinasob dan dijasm dengan menghapus nun, menghapus nun. Contoh antum katakan at-talibani yaf'alani, at-talibani taf'alani, itu untuk marfu. Ketika mansub antum katakan at-talibani lam yaf'ala. Ulang untuk contoh marfu, at-talibani yaf'alani, atau ya taliba, ya taliba ilmin antuma taf'alani. Nah, itu kan. Nah, ini contoh yang marfu. Sekarang bikin contoh yang mansub. At-talibani lam yaf'ala. Nah, ya Muhammadani, ya Muhammadani, ya Muhammadani antuma lam taf'ala. Nah, itu. Kemudian contoh yang dhamir jamak ketika marfu, al-muslimuna yaf'aluna, al-muslimuna lam yaf'alu. Ya Aisyatu anti taf'alina, ya Aisyatu anti lam taf'ali. Nah, ya Aisyatu anti lan taf'ali. Itu ketika marfu tandanya thubutun nun, ketika mansub atau majzum tandanya hadfun nun, hadfun nun. Ada pertanyaan? Nah. Ya, sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.